إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita langsung ke atau di halaman 51 sekarang, insyaAllah kita pelajari itu, yaitu tentang pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia. Yaitu tentang talbis dan gurur dari syaitan terhadap hati manusia. Siapa yang mau baca silakan. Fadhal silakan. Ya. 51. Pintu masuk ke dalam hati manusia. Sesungguhnya setan adalah musuh yang datang bagi manusia. Setan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dan menjadikan mereka yang berbangga. Allah berfirman: Inna syaitana lakum aduwwun fattaqihum adwa. Inna ma yakun kadhibun yaqulun min asma'i as-sami'. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka berbangga kepada setan musuh. Karena sesungguhnya setan itu yang mengajak golongannya atau mereka dan mereka yang mengatakan Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Ya ayyuhan nasu mimma Jazakallah khair. Sampai situ, Pak. Pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia. Katakan di sini, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, ya. sebagaimana dalam beberapa ayat, musuh yang nyata, adu mubin. Adu itu artinya musuh, lawan dari sahib, lawan dari sadiq, ya, lawan dari rafiq. Jadi ketika dikatakan syaitan adalah musuh, berarti lawan adu yaitu lawan dari kata sahib, lawan dari kata sadiq, lawan dari kata rafiq, lawannya terutama khalil, kekasih, ya. Tetapi syaitan juga merupakan qorin, bisa menjadi qorin, walaupun manusia tidak menginginkan adanya qorin, tapi tetap ada qorin yang bernama syaitan dari kalangan jin, ya. Jadi qorin tidak mesti lawan dari sahib atau sadiq. Kadang-kadang qorin itu memang selalu ada, dia bersama dengan seseorang tanpa diinginkan. Setiap insan ada qorinnya, gitu kan? Ada jin qorinnya. Dan jin qorin itu hakikatnya adalah musuhnya manusia tersebut. Tetapi kerap kali mayoritas manusia berhasil disesatkan oleh qorinnya. Ya, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berarti tidak layak untuk dijadikan teman, sahib, apa sodik, yaitu yang kita percaya omongannya, kita percaya bisikan suudzonnya, gitu kan? Syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Itu memang wazifah dan tugas mereka. Ya, itu memang wazifah atau tugas mereka. Dan itu dihikayatkan dalam beragam surat dalam Al-Quran. Ya. Karena syaitan menginginkan untuk mengajak, ya, banyak, semakin banyak pengikut ke as-sa'ir, ke neraka. Sebagaimana firman Allah di sini, surat Fatir, bukan Al-Fatir, surat Fatir ayat ke-6. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Jadi itu hakikat sebenarnya syaitan. Fattakhidhuhu aduwa, maka perlakukanlah ia sebagai adu, musuh. Sebagaimana kita memperlakukan musuh kita, kita memerangi mereka, gitu kan? Bukan justru menjadi teman mereka. Na'udzubillah kalau lebih-lebih menjadi penyembah syaitan. Sebagaimana sebagian dari atau banyak dari para dukun misalnya, atau orang-orang yang menganut satanisme, ya, atau orang-orang musyrikun, mereka mengira bahwasanya mereka menyembah Allah atau menyembah Tuhan yang hakiki, tapi mereka menyembah syaitan, ya. Atau bagi sebagian dari muslim yang ke kuburan untuk mencari hal-hal yang maslahat duniawinya, ya, meminta kepada sahibul maqbarah, sahibul kubur, ya. Tapi sebenarnya itu amalan yang tidak ada syariatnya, dan berarti mereka apa, mengikuti hawa nafsu dan membuat syaitan kegirangan dengan itu. Tapi kadang-kadang memang ada jawaban dari kuburan itu, suara itu dari syaitan, ya, bukan penghuni kubur itu. Ya. Maka syaitan itu musuh bagi kalian, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, bukan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan yad'u hizbah. Mengajak hizbnya. Hizb itu golongan. Jadi ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Ya. Hizbullah itu berarti golongan Allah, yaitu yang mengikuti agama Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Adapun hizbus syaitan itu mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang fajir, ya. Kenapa? Karena liyakunu min ashabi sa'ir, hizbus syaitan itu diajak oleh syaitan, tujuan akhirnya bukan mendapatkan kenikmatan duniawi. Mungkin dapat kenikmatan duniawi, tapi tujuan finalnya dari syaitan itu bukan itu. Agar mereka menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka yang menyala-nyala. penghuni api neraka yang menyala-nyala. Ya. Tujuannya itu. Dan kita lihat di sini lafal dalam ayat ini, yad'u hizbahu. Yad'u berarti mengajak. Ya. Jadi asalnya syaitan itu bukan menyerupi dan kemudian menggerakkan antum, enggak, tapi mereka hanya bisa apa? Mengajak. Ya. Makanya kalau orang kesurupan, kemudian dia kesurupan, betul-betul kesurupan, terus dia ngomong jorok, ngomong kotor dengan setan yang ngomong gitu, maka dia yang kesurupan itu tidak berdosa asalnya, kecuali kalau dia manggil setannya gitu, kesurupan karena santet misalnya, atau kesurupan karena apa gitu, yang dosa ya setannya itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa, dia dikontrol ya gerakannya, lisan, tangan dan seterusnya. Ya. Itu kalau sudah apa? Udah dikuasai oleh setan jasadnya. Tapi asalnya bukan begitu. Godaan setan itu adalah bisikan, ajakan, seruan. Ya mungkin tidak bersuara dengan suara normal kita dengar, tapi ada di kalbu kita, dibisikan. Terbetik pikiran, terbesit pikiran dan seterusnya. Itu dakwahnya setan. Ya. Baik dari kalangan jin atau kalangan manusia. Kalangan manusia, kalau manusia konkret buktinya ada omongan suara atau tulisan. Jadi syaitan dari kalangan manusia itu bisa juga menyeru dengan tulisan. Bisa menyeru dengan orasi, bisa menyeru dengan ceramah, bahkan bisa menyeru dengan kalimat yang dituturkan. Nah, tapi ikhtiar itu ada pada kita, pilihan ada pada kita. Kita mau ikut syaitan atau mau ikut agama Allah. Sehingga di akhirat nanti, di yaumil hisab, itu akan dihisab atau diperhitungkan dari masalah ikhtiar kita. Di kalbu kita, kamu kenapa milih ini? Kita gak bisa bilang berhujah itu gara-gara itu tuh si fulan, gara-gara syaitan itu. Enggak, kita gak bakal bisa ngomong kayak gitu. Nanti syaitannya juga menyangkal, bukan saya Allah, saya cuma gini-gini doang, saya cuma ngajak doang. Itu kata syaitannya. Lagian dia mau-mau aja saya ajak. Gitu kan? Itu sebagaimana tertuturkan dalam Al-Quran. Dari syaitan kalangan manusia maupun syaitan kalangan jin. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa barazu lillahi jami'a." Maka mereka pun akhirnya bangkit dari kubur mereka masing-masing ke yaumil kepada mahsyar, kemudian dihisab nanti. Faqala, ketika dihisab, faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru. Maka orang-orang duafa, orang-orang duafa ini orang-orang lemah. Maksudnya para pengikut, orang-orang awam, orang-orang muqallidun, berkata kepada orang-orang yang istakbaru, orang-orang yang sombong. Maksudnya orang yang sombong ini ulama'nya atau dulu yang mengajak dan menyeru mereka kepada kesesatan atau kekufuran atau kebid'ahan atau kemaksiatan. Itu disebut istakbaru. Inna kunna lakum taba'ah, kata para muqallid itu, kata para pengikut, sesungguhnya kami itu hanyalah pengikut kalian. Dulu nanti di akhirat ngomong gitu tuh, orang-orang punya banyak pengikut kesesatan itu nanti bakal dituntut sama semua pengikutnya. Ya. Semua yang memproklamirkan, menyebarkan kesesatan, kebid'ahan, kekufuran, kemaksiatan, semua akan dituntut oleh orang-orang yang mengikuti apa yang dia seru. Inna kunna lakum taba'a. Kami dulu di dunia hanya pengikut kalian, wahai para pemimpin kami, pemimpin kesesatan. Fahal antum mughruna anna min adzabillahi min syai'. Sekarang apa kalian bisa menjaga kita, menyelamatkan kita dari azab Allah sedikit pun? Nyesel itu orang-orang yang ketika di dunia dia menyeru kepada selain agama Allah, menyeru kepada selain petunjuk Rasulullah. Apa kemudian respon dari orang-orang yang dulu ngajakin ke kesesatan? Qalu law hadana Allahu la hadainakum. Kata mereka, seandainya kami dapat hidayah dari Allah, pasti kami akan tunjukin kalian jalan kebenaran. Tapi kami dulu enggak dapat hidayah, tuh beralasan. Sawal, sekarang nih, udah sekarang nih wahai teman-teman, dulu yang ikutin kali kami, sawa'un 'alaina, sama aja kita sekarang, ajazina am sabarna ma lana min mahis. Kita mau ngeluh ke, kita mau sabar, tetap aja tidak ada jalan keluar. Enggak ada solusi sekarang, udahlah. Kalian mau nyalahin kami juga enggak bakal kami bisa apa-apa. Malah nambah beban nantinya karena dituntut oleh para pengikutnya. Maka bahaya kalau misalnya orang dakwah ceramah tapi yang disebarkan kesesatan, penyimpangan. Kalau tidak taubat dan banyak orang ikut dengan kesesatan tersebut dan dia tidak taubat, itu makin banyak yang nuntut di akhirat nanti. Na'udzubillah. Apalagi soal agama, memalsukan agama Allah, memalsukan syariat Allah, itu baru syaitan dari kalangan manusianya. Lalu bagaimana nanti dengan syaitan dari kalangan jin? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Setelah perkara diputuskan, sudah nih yang ke neraka bakal ke neraka, yang ke surga bakal ke surga, syaitan baru angkat bicara dari kalangan jin. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah taala telah menjanjikan kepada kalian wahai orang-orang sesat, telah menjanjikan kepada kalian semua manusia, wa'dal haqq, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku, memang aku dulu menjanjikan kepada kalian. Iya. Syaitan itu memberikan janji ketika di dunia ini dibisik-bisikin manusia. Ya, fa akhlaftukum. Tapi aku melanggar, selalu melanggar janjiku itu. Padahal janjinya syaitan itu adalah kefakiran. Dalam ayat lain di surat Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan atau menggambar-gambarkan kepada kalian sebenarnya kefakiran, kesulitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengamarkan, memerintahkan kalian kepada hal yang keji. Nah itu. Kemudian syaitan berhujjah kepada Allah taala, di hadapan Allah taala, dan juga memberikan alasan kepada manusia yang ikutan pada syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kita waktu di dunia, sebenarnya aku, kata syaitan, tidak punya sultan, tidak punya hujah, tidak punya kekuatan, tidak bisa apa-apa sebagai jin, sebagai syaitan. Illa, kecuali cuma apa? Anda'utukum. Cuma nyeru kalian, ngebisikin kalian kerjaan kami itu dulu. Menyeru, mengajak kalian doang. Gak bisa maksa kalian. Illa unda'utukum. Fastajabtum li. Kalian malah menjawab, ngikutin dengan seruan kami. Padahal kami cuma bisa apa? Ngebisikin doang. Waswasatu syaitan. Tapi kalian malah ikut. Ini semua kalau kita bermaksiat itu kan bisikan syaitan, niatan dibisikin syaitan. Ya, dan syaitan itu mentazin, ya. Wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan mentazin itu mengindah-indahkan bisikannya. Ya. Jadi seperti itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencela aku, ya. Jadi kalau orang di akhirat itu, ya, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, tidak beriman atau banyak maksiat, banyak kefasikan, itu pasti nanti jadi tukang celak di akhirat. Jadi syaitan yang selama ini menemani dia di dunia berlepas diri dari orang tersebut. Fala talumuni walumu anfusakum. Udahlah kalian enggak usah celak aku, itu kata syaitan tuh. Percuma, walumu anfusakum, celak diri kalian sendiri, nyesel sana silakan. Udahlah enggak usah celak aku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dan kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku, itu kata syaitan. Ya. Yeah. Inni qad kafartu bima asyraktumuni min qabl. Lihat syaitan berlepas diri gimana? Sesungguhnya aku telah mengingkari terhadap perbuatan kesyirikan kalian sebelumnya. Tuh lihat syaitan. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan azab yang pedih. Tuh lihat syaitan di akhirat berlepas diri dari orang-orang yang selama ini mereka nikmati dan mereka goda. Ya. Musuh betul itu. Sangat-sangat musuh. Maka kalau orang ada punya jin korin, punya apa namanya? Sixth sense, ya. Itu bukan teman. Kalau dijadikan teman itu bodoh itu orang itu. Atau orang tuanya bilang, enggak apa-apa ini anak ini bagus ini. Ya, punya kelebihan. Kelebihan apa? Ntar kalau udah tua syirik gimana? Ya, gara-gara dibolehin dan diberikan mindset oleh orang tuanya ini gift, pemberian. Na'udzubillah. Ntar kalau pas di akhirat, anaknya yang akan memberikan hujjah. Ya Allah, itu bapak saya dulu waktu saya ada jin ini sama saya, bapak saya bilang bagus nak, enggak apa-apa itu bagus, kamu nanti dapat kelebihan. Ya, maka hati-hati tuh yang punya saudara ya berindra 6 ya, atau indra 7 dan indra ke-8, enggak tahu berapa banyak setannya itu. Maka wajib untuk bertaubat dan cari solusi bagaimana setan itu berlepas darinya. Ya. Apalagi yang homo-homo itu tuh, setannya banyak itu. Orang-orang homo tuh pasti itu setannya banyak ya, dipelihara omonya ya, dirukiah aja kejang-kejang itu orang homo itu ya, coba aja dari setan juga. Dan memang secara psikologis banyak orang yang homo memang karena tekanan psikologis, karena orang tuanya karena broken home bisa ya. Kemudian bapaknya cerai atau bapaknya meninggalkan rumah dan enggak mendapatkan figur bapak, sehingga ketika dia grow up, tumbuh, dia membutuhkan figur bapak. Dan dia mencari laki-laki jadinya kan. Jadi bermental tuh bermental seperti seorang istri nantinya. Itu di situ setan tuh mulai sering melamun dia, memikirkan nasib hidupnya, setan kemudian datang, akhirnya mentalbis dan menjadikan anak ini homo. Itu tidak sedikit orang-orang hombreng ya, homo, yang sebenarnya awalnya kayak gitu, dimulai dari masalah keluarga. Padahal uang mungkin punya kadang-kadang ya. Atau masalah lingkungan, masalah pergaulan juga. Jadi setan itu bisa menularkan penyakitnya. Na'udzubillah ya. Jadi ada juga yang merukia orang homo. Dan jiwa manusia yang homo ini dia udah mengingkari, enggak mau, mau tobat, tapi karena udah lama ya kepikiran homo, mungkin menjadi pelakunya atau mungkin pernah jadi korbannya kemudian kepikiran ya, akhirnya seperti itu. Di rukia kejang-kejang setan yang ngomong terus ya. Setannya sekarang yang ngomong ya kan. Tapi memang qadarullah agak susah. Mau dibawa ke kajian, ke majelis, isi kan majelis taklim laki-laki doang pak, ntar suka sama orang majelisnya. Apalagi kalau ternyata gurunya cakep, aduh udah repot. Betulan itu di salah satu daerah Jakarta dekat rumah lama Ana, kita punya kajian besar, maksudnya banyak orang yang ikut hadir subuh-subuh. Sampai ada pernah dikejar, maksudnya secara dengan SMS. Setelah pengajian kan biasa ada bapak-bapak datang kan salaman kan. Ini enggak agak segini pak, orangnya 100 lebih yang hadir ya subuh itu. Ya, umatnya enggak tahu berapa puluh. Habis kajian selesai, ini udah lama ceritanya sih. Habis kajian selesai ya biasa ngobrol biasa sama siapa gitu yang datang. Terus ada yang minta nomor HP. Udah biasa kayak gitu anak kasih. Setelah anak kasih, masya Allah, besoknya pernah SMS. Pertama biasa aja. Lama-lama SMS menyatakan rasa kangen, rasa rindu. Lama-lama SMS ya agak sedikit vulgar gitu, menunjukkan kesukaannya kepada anak gitu. Masya Allah. Setelah anak korek, tanya ke beliau, semoga Allah menjaganya, semoga Allah meridai hidayah. Belum pernah nikah, usia sudah 50 tahun lebih. Ternyata udah 50 tahun lebih pak, udah 50 tahunan lah kira-kira lah. Belum pernah nikah karena dulu ada masalah keluarga dan ternyata condongnya kepada laki-laki. Walaupun beliau ini gak ngomong gitu, saya condong kepada laki-laki, gak ngomong gitu, tapi jelas banget itu dari tulisannya. Dan pernah Anda telepon juga karena dulu Anda masih husnudzon gitu, mungkin karena dia pengen nyari ilmu, Anda telepon. Wah, itu dia, Anda telepon itu senangnya masya Allah, dia tuh senangnya masya Allah. Ibarat seorang gadis ditelepon oleh kekasih atau pujaannya, senang banget. Dari situ bahasanya, lunglai kalimatnya itu, nadanya kok kayak gini ya, gitu. Masya Allah. Ini kok di rukiah ini bisa kesurupan juga ini. Ketahuan ada jinnya, syaitannya. Ya gitu. Itu satu kasus. Ada kasus lain, bukan homo, mungkin lesbian atau ya sering zina dan seterusnya. Begitu. Jadi syaitan itu musuh besar, ya. Dan tujuannya supaya masuk neraka bareng sama dia. Tapi begitu ya. Lanjut ke surah ayat berikutnya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian semua, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi. Mimma fil ardi, fi di sini memang bahasa Arabnya kadang-kadang fi itu artinya di dalam, tapi fi dalam bahasa Arab seringkali juga bermakna ala, di atas, ya. Itu dalam bahasa Arab itu asl, bukan takwil, ya. Bukan takwil ba'id, bukan. Memang dalam ini buktinya kulu mimma fil ardi, makanlah yang terdapat di bumi, maksudnya terdapat di atas bumi. Itu dibolehkan oleh Allah Ta'ala tanpa perlu kita apa gali, harus di dalam bumi gitu makan, enggak. Di atas bumi, tumbuhan, binatang, ya kan? Atau yang telah dibuat oleh manusia, wafer, ya. Misalnya, ya kan? Wafer, rengginang, dan ya, seterusnya. Itu kan enggak ditemukan di dalam bumi, kan? Di atasnya, kan? Dan dibuat oleh manusia, boleh, halal. Iya. Ketika seorang jariah ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah, di manakah Allah? Jawabnya apa? Fis sama. Apakah di bahasa Indonesia diartikan di dalam langit? Enggak. Fis sama di sini artinya alas sama, di atas langit. Gitu. Dan itu bukan takwil. Maksudnya itu bukan tahrif, bukan penyelewengan makna. Itu memang dalam bahasa Arab seperti itu. Dibilang tahrif, penyelewengan makna ketika dalam bahasa Arab itu tidak ada asalnya. Contoh yang mengatakan istawa 'alal 'arsy, misalnya artinya istaula 'alal 'arsy. Istawa di sini kan artinya 'ala, rafa'a, meninggi di atas 'arsy. Tapi kemudian di takwil menjadi istaula, maknanya artinya apa? Menguasai. Ini takwilan Mu'tazilah tadinya. Kemudian dipakai oleh orang-orang belakangan dari kalangan Asy'ariyah, Asy'ari. Ini tahrif ini namanya, tahrif makna. Tidak dikenal di salaf kita. Ya. Menyimpang yang seperti ini. Jadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi, ya, makanan yang halal dan thayyib. Ya. Kadang-kadang ada halal tapi enggak thayyib. Ya, contoh antum kolesterol tinggi terus makan usus misalnya. Ya kan? Aslinya halal enggak? Halal tapi enggak cocok buat antum. Enggak cocok, jangan gitu. Ya enggak? Yang halal ya itu halal aslinya, nggak haram, tapi darah tinggi, kolesterol tinggi dan seterusnya, oh penyakit kompilasi dah, komplikasi apa kompilasi penyakit, bukan kompilasi hukum Islam ya, komplikasi ya, komplikasi banyak penyakitnya masuk semua tuh, makan makanan padang, jeroan pula ya kan, oh udah jadi gitu ya, tunjang ya. Darah tinggi, makan kambing sate banyak banget dimakan, udah habis itu besoknya, bingung dia. Halal halal tapi enggak thayyib buat dia. Hah? La thayyib, tidak thayyib. Kurang cocok, kurang bagus buat dia. Ya, begitu. Semua makanan thayyib itu pasti halal. Tadi, tapi tidak semua yang halal berarti thayyib cocok buat antum. Kadang-kadang misalnya Anda, ini maaf-maaf, ini susu putih bukan ini, Pak? Ini susu putih ya? Nah. Anda kalau minum susu putih, muntah, Anda? Coklat ini insya Allah gak muntah, gak tahu kenapa. Apa susu putih, susu sapi yang masih ada apa tuh di atasnya itu? Itu, oh, gak tahan ada. Ana pernah nyoba berusaha di Kalimantan dulu. Coba bismillah lah, harus bisa mengubah. Ya, bismillah. Wah, wow, langsung gak bisa. Baru satu teguk itu langsung. Padahal dia halal dan toyib aslinya kan. Tapi kadang-kadang gak cocok buat sebagian orang. Gitu. Itu, ini halal, semua halal. Gak mungkin kan disediakan haram ini. Hah? Susu serigala misalnya, gak mungkin ya. Tapi yang haram pasti tidak toyib. Tidak ada haram yang toyib. Daging babi walaupun dibersihkan bagaimanapun tetap aja gak bakal toyib. Daging orang juga gak bakal toyib. Daging ular katanya buat pengobatan ini, pengobatan ini, tetap gak toyib ya. Jangkar buaya. Apa? Jangkar buaya. Jangkar buaya. Kalau buaya itu pak diperselisihkan ulama pak hukum halal atau haramnya. Sebab minoritas mengatakan halal, tapi mayoritas mengatakan haram. Insya Allah yang lebih tepat mayoritas ulama mengatakan haram, itu yang lebih tepat. Jadi nggak boleh itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi makanlah yang halal dan thayyib. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat, jamak dari khutuwah. Ya. Jamak dari khutuwah. Kenapa kok di sini Allah Ta'ala memperingatkan kita jangan ikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan? Karena syaitan punya step, langkah. Menggoda manusia itu enggak langsung ekstrim. Ya enggak? Orang tahu dia berilmu. Setan kan mempelajari dulu, ya kan? Iya, setan itu mempelajari orang yang mau dia sesatkan. Jadi nggak sembarangan, ah? Pakai taktik, siasat. Iya, pakai siasat, taktik. Masya Allah, luar biasa nih dua aki-aki, masya Allah. Iya. Ah, di sini setannya pakai taktik, strategi, siasat, bagaimana caranya. Setannya tahu ini orang berilmu, dia tahu zina itu haram. Ya kan? Dia tahu balasannya, dia tahu keburukannya, dia tahu dalilnya, bahkan tahu itu, oh ini susah ya orangnya. Gimana caranya? Enggak langsung dipikirin gimana berzina, enggak langsung dibisikin gitu. Dari hal-hal kecil dulu. Ya kan? Dari hal-hal kecil dulu. Ya. Pun begitu, akhwat atau umahat yang bercadar juga, setan tahu, oh dia bercadar nih, lebih sulit nih godainnya. Tapi korin atau setan yang menggoda itu sesuai dengan kualitas keimanan seseorang dan keilmuannya. Makin berilmu, setan yang menggodanya makin expert gitu. Makanya itu tugas mereka. Seberapa mereka expert, seberapa mereka ahli, seberapa CV-nya lebih lengkap dalam menyesatkan manusia, maka itu lebih bisa menggoda orang-orang yang makin berilmu. Dan ketika orang yang makin berilmu itu ternyata tergoda, itu lebih besar lagi mudharatnya. Gitu. Dan ingat, syaitan mempunyai khutuwat, langkah-langkah, enggak langsung blok semua maksiat ke orang itu, enggak. Di step by step, pertama ini dipelajari oleh setan, celahnya dia di mana, gitu kan? Nanti dimasukin, disusupin di celah-celah kecil itu, gitu. Jadi mereka gigih, tidur aja enggak, ya kan? Kita kok kerja butuh tidur, tapi setan kerjanya enggak ada tidurnya, enggak ada tidurnya. Kalau pagi godain kita, siang godain kita, sore godain kita, malam godain kita, pas kita tidur, kemimpi kita dan seterusnya. Selalu ada dah berusaha gimana caranya. Ya. Kalau misalnya setan itu tidur, istirahat kita enak. Tapi enggak tidur setan itu. Kita merasa tidur biasanya. Betul, asal dia baca-baca yang biasa kan kalau kita tidur ya. Kita merasa mimpi. Tapi emang Bapak tahu bagaimana Rasul itu? Nah, kalau misalnya nggak tahu bagaimana Rasul, Ya, kalau misalnya enggak tahu bagaimana Rasul, terus gimana kita tahu kok itu Rasul? Ada tulisan Rasulullah. Iya, makanya ya harus tahu tanda-tanda Rasul gimana, rambutnya bagaimana, ada hadisnya coba di kitab Syama'il An-Nabi karya Imam At-Tirmidzi itu, baca tentang Rasulullah. Begitu, jadi enggak sembarangan. Enggak pernah baca hadis, baca Quran jarang, salat juga bolong-bolong, mimpi ketemu Rasul. Buh, alhamdulillah tadi malam saya mimpi ketemu Rasul. Masya Allah, Rasulnya ngomong apa? Saya disuruh mengamalkan zikir huwa 1000 kali katanya. Mana ada tuh masa Rasul apa itu? Tahu Rasulullah kali ya, Pak Muhammad atau siapa namanya saya enggak tahu ya. Tapi dia bilang Rasulullah gitu. Nyuruh saya zikir huwa 1000 kali. Ya udah tadi saya zikir huwa 1000 kali. Tapi kok merinding jadinya ya, gitu kan? Apa jangan-jangan pas saya habis zikir huwa 1000 kali Rasulullah datang ya, jangan-jangan ya. Ah, kan gitu. Terus ditanya, emang kayak gimana wajahnya Rasul? Wajahnya gak kelihatan sih, cuman palanya botak. Bukan Rasul itu. Itu bukan Rasul itu, tuyul kali ya. Termasuk. Iya. Karena Rasulullah, karena agama telah sempurna, tidak ada wiritan baru lagi, gak ada syariat lagi. Jadi berhati-hati kalau misalnya kita mimpi dikesankan ini Rasul atau ulama atau guru kita, kemudian mengilhamkan kepada kita, kamu kalau mau gini, lakukan ritual yang ini. Dan tidak ada dalil ritual tersebut, gak boleh diikuti. Bisa tipuan setan, bisa. Kadang-kadang mimpi orang yang kita kangeni dan seterusnya, kemudian dengan mimpi itu membuat kita semakin sedih misalnya. Itu berhati-hati itu. Kan belum tentu juga itu betul rohnya orang tersebut. Walaupun mungkin bisa jadi iya, tetapi jangan jadikan mimpi itu sebagai barometer sesuatu, jangan. Ya, misal antum bermimpi orang tua antum, alhamdulillah mereka, alhamdulillah kelihatan bahagia di sana. Apakah itu menjadi barometer bahwasanya mereka husnul khotimah terus masuk surga nanti? Enggak tahu kita. Cuma yang mudah-mudahan. Kita doain aja, tapi belum tentu. Ya, itu bukan, itu masih gaib itu. Ya. Mungkin setelah banyak yang biar setan ini insya Allah. Iya, betul, dijaga oleh Allah. Iya, iya, iya, iya, iya, betul Pak. Iya, sahih. Mungkin bisa mimpinya sahih. Bisa iya, tapi enggak harus sahih, enggak tahu. Ya, kemungkinan. Kemungkinan, tapi enggak mesti. Ya. Nah, sekarang andai kata seorang sudah baca tadi semuanya tidur mimpi. Nah, sekarang untuk membuktikan itu sahih atau tidak harus ada bacaan kan? Enggak. Di sini mimpi sahih kita enggak bisa menghukumi sekadar dari kita telah membaca atau belum. Sebenarnya mimpi sahih itu apa maksudnya? Jadi mungkin kita minta kepada Allah mimpi ini benar atau tidak. Mimpi benar maksudnya mimpi benar ini apa? Contohnya apa? Enggak, mimpi benar ini apa maksudnya? Ya. Mimpi benar ini maksudnya apa? Bisa tadi mengatakan orang melihat secara nyata, mimpi kita ketemu kalau mereka di sana bahagia, pas kerabat kubur kan? Iya kan? Mimpi ini benar atau tidak? Bagaimana kita membuktikannya? Itu adalah doa kepada Allah. Enggak, bukan gitu. Ya. Kita tidak. Enggak. Kita tidak bisa mengetahui alam kubur mereka. Ya. Mau itu mimpi benar atau tidak, kita tidak boleh mengatakan orang tua saya sekarang sedang dirahmati. Dan kita tahu dari mana, dari mimpi. Enggak bisa gitu. Itu tetap gaib bagi kita. Walaupun kita doa minta sama Allah, ya Allah, beritahu saya orang tua saya itu dikuburnya gimana. Itu sama dengan minta, ya Allah, beritahu saya orang tua saya nanti di akhirat masuk surga atau neraka. Enggak bakal diberitahu karena itu gaib. Enggak dibuka. Kalaupun terbuka kemudian dalam mimpi, itu semoga benar tapi tidak bisa kita katakan begitu kenyataannya. Bisa dipahami, ini agak tipis ini memang. Jadi kemungkinan pastian. Kemungkinan. Dan kemungkinan itu bukan kepastian, kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Begitu. Nah. Harusnya yang di depan ini orang anak-anak muda. Iya. Hah? Isinya banyak. Iya, insyaallah. Iya. Jadi kalau yang bapak-bapak yang tua-tua kemudian saya jadi enggak ada, Pak. Saya enggak jadi kajian ini lama-lama. Iya. Dipotong-potong terus. Hah? Ini saya mau kajian. Seharusnya muda-muda di depan harusnya. Jadi biar enak kajiannya. Baik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Nah, tapi di sini kan nyatanya enggak nyata dia. Maksudnya enggak kelihatan. Lalu bagaimana mengetahui kenyataan permusuhannya? Dengan ilmu. Kan lafal di sini innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh nyata. Nyata dalam artian apa? Kalau nyata dalam artian real kelihatan, tidak kelihatan mereka. Berarti nyatanya syaitan sebagai musuh itu dengan ilmu. Ya, dengan belajar, dengan ilmu. Bagi orang-orang yang tidak berilmu, enggak nyata bagi mereka bagaimana permusuhan syaitan itu. Bisikan semua orang pasti dapat. Tapi bagaimana dia memizankan dan meneracakan, menimbang bisikan tersebut benar atau salah? Su'udzon atau husnudzon itu dengan ilmu. Maka kapan permusuhan dari syaitan dan khutuatnya itu terlihat nyata? Ketika kita menimbangnya dengan ilmu. Ya. Adapun orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak menimbang dengan ilmu, enggak bisa. Ya. Nah, di antara khutuat syaitan juga tentang masalah-masalah akidah atau ibadah yang menyimpang, yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Itu termasuk khutuat syaitan. Dan itu banyak kaum muslimin sekarang terjerembab di masalah ini. Ya. Syaitan itu sangat senang ketika orang muslim menyimpang akidahnya. Dan itu ini lebih besar kadang-kadang daripada sekadar menyimpang di masalah ritual. Karena kalau akidahnya sudah menyimpang, udah. Nanti bakal banyak cabangnya itu. Ya. Ini diantara khutuat syaitan. Dan kemudian ditazin dan dipesonakan, dihias-hias, kadang-kadang syubhat dan juga penyimpangan dihias-hias dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan seolah-olah itu kebenaran. Orang-orang awam, mereka tidak mengerti bahwasanya ini adalah efek dari permusuhan syaitan kepada manusia. Akhirnya mereka menelan bulat-bulat. Ya. Tertelan itu akidah. Ya, karena tidak merasakan adanya permusuhan di balik akidah sesat itu. Dianggap itulah akidah yang sahih. Itulah akidah yang bersifat toleran. Ya. Dan kemudian ketika ada yang mengingatkan bahwasanya ini adalah khutuat syaitan, justru yang mengingatkan itu dicap macam-macam. Dilawan, dimusuhi, dianggap memecah belah umat. Lihat, akibat dari khutuat syaitan. Insyaallah tablis talwis. Saya kaget Pak tiba-tiba. Iya, talwis iblis, iya. Oke, talwis dan ghurur dari iblis. Jadi dikamuflase. Ya, makanya berbahaya orang-orang yang kalau misalnya pandai bicara, fasih lisannya, tapi ternyata pemikirannya enggak benar. Itu bisa meracuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Di antara bayan, penjelasan kalimat itu merupakan sihir. Bagi orang-orang yang tidak berilmu bisa mengubah orang-orang gitu, bisa mengubah pikiran orang-orang karena kefasihan lisan, penempatan diksi yang bagus, ya, dan seterusnya. Ya, berbahaya ini. Ya. Innama ya'murukum bisu'il fahsya. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kalian agar melakukan su'. Di sini artinya adalah perbuatan jahat. Wal fahsya dan kekejian. Dan yang ketiga yang diinginkan syaitan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian agar kalian mengatakan apa yang tidak kalian ketahui tentang Allah. Maksudnya berkata tentang agama Allah, berkata tentang Allah, tentang ilmu gaib, tentang ini, tentang itu, tanpa adanya ilmu. Ya. Seseorang kalau mengatakan sesuatu tentang agama Allah, terutama masalah akidah, dan menyimpang dari manhaj salaf, maka masuk ke dalam bab ini. Masuk ke dalam wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, kalau menyimpang dari manhaj salaf dalam masalah akidah terutama. Iya, berbahaya itu ya. Itu diinginkan setan, diinginkan setan. Semua orang ini muslim dan setan tidak bisa memurtadkan mereka. Ya. Maka tentu mereka pakai skala minimalis. Ya udahlah, enggak apa-apa mereka masih muslim tapi tetap menyimpang, gitu loh. Mereka enggak bisa dikafirkan, maksudnya dimurtadkan. Ya udah, gimana caranya supaya akidah mereka menyimpang? Iya. Makanya kata Rasulullah tetap ada dai-dai ila dai-dai penyeru menuju pintu neraka. Iya. Kok emang ada gitu dai yang ayo ayo kita ke neraka yuk? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang ngomong gitu, enggak ada. Tetapi maksudnya apa? Menuju pintu neraka cuma dengan kamuflase yang luar biasa. Gak mungkin orang akan ikut. Ayo, ayo pak, kita ke neraka yuk. Mau gak? Kita cobain neraka nanti. Gak ada yang ngomong gitu. Gak ada. Ada gak musisi penyanyi pop ya, yang roman picisan itu lagu-lagunya? Ada gak lagunya kemudian mari kita ke neraka gitu? Gak ada. Tapi mereka mengajak kita ke neraka gak? Ah iya. Tapi tidak dengan cara seruan zahir, ayo kita ke neraka, enggak. Dengan kamuflase, dengan hiasan-hiasan. Ada enggak orang khutbah di masjid bilang, mari kita sama-sama ke neraka? Enggak ada. Tapi, dan juga enggak ada bilang, ayo mari kita sama-sama berbuat bid'ah. Enggak ada yang ngomong gitu. Yang ada, mengajak dengan kamuflase dan seruan-seruan yang menghipnotis orang-orang dengan kalimat. Nah, ini berbahaya sekali. Karena kalau misalnya langsung gitu aja, yuk kita berbuat bidah yuk, kita berbuat bidah, bidah yuk. Orang mengingkari, ih, ngapain berbuat bidah kan dilarang dalam agama. Kecuali bidah hasanah kata mereka, kan? Dilarang. Ah, enggak ada yang mau ikut. Ayo kita ke neraka yuk, biar kita sengsara di sana. Enggak ada yang mau ikut. Ada khotib bagus tapi kayak gitu ngomongnya ditinggalin sama orang-orang. Nah, maka caranya setan mengubah dengan cara mengkamuflase dan mengubah buah kalimat gitu. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Baik. Ada yang mau bertanya? Bapak itu dulu, Pak. Bapak yang Bapak sudah dari tadi bertanya. Ah, silakan. Jalani. Ya. Apakah itu apa? Sahih. Untuk mimpi. Jadi ada katanya cerita Abdul Qadir Al-Jailani pernah bermimpi melihat cahaya dan cahaya tersebut mengaku dia adalah Rob, kemudian mengatakan bahwasanya kamu tidak mendapatkan taklif lagi, nggak ada pembebanan, maksudnya lakukan terserah kamu, nggak ada yang dihalalkan buat, nggak ada yang diharamkan buat kamu, kamu juga tidak perlu ibadah, gitu kan? Terus kata beliau apa di riwayat itu? Apakah beliau jawab alhamdulillah atau jawab melainkan jawab apa? Mengusir? Gak percaya? Tidak percaya. Islam. Ya. Jadi kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyangkal enggak mungkin kayak gitu dan seterusnya. Pokoknya habis cahaya itu redup, kemudian ada suara, aku telah menyesatkan 70 orang saleh, cuma kamu yang enggak, gitu kan? Baik. Anda tidak tahu apakah itu hikayat sahih atau tidak, Anda tidak tahu, tidak bisa komentar. Kalaupun itu terjadi, maka itu mungkin 70 misalnya puluhan orang soleh tersesatkan dengan yang kayak gitu. Soleh menurut setan, soleh di sini menurut dia setan itu mungkin yang rajin beribadah, tapi tidak punya ilmu. Dan tidak sedikit orang beribadah tidak punya ilmu kemudian jadi sesat dan jadi kufur bahkan gara-gara tidak punya ilmu, dengan diberikan talbis dan ghurur, tipuan kamuflase oleh syaitan, ya, bahwasanya kamu enggak perlu lagi melakukan ini karena kamu telah mencapai maqam hakikat atau ma'rifat. Maka kamu enggak perlu lagi beribadah, salat tidak memerlukan lagi. Ya. Dulu Jahm bin Safwan, ya. Jahm bin Safwan. Ketika galau tentang masalah akidah, ditanya oleh seorang yang kafir, coba mana Rabbmu? Apakah kelihatan? Kamu bisa merasakannya? Bisa menciumnya? Mana? Enggak ada kan? Bingung dia akhirnya. Jahm bin Safwan ini. Jahm bin Safwan atau Ma'bad al-Juhani yang lupa. Jahm bin Safwan kayaknya. Dengan kebingungan itu dia tidak mencari dalil, enggak. Tapi malah justru dia tidak sholat selama 40 hari. Mulai di situ pangkal kesesatannya muncul. Kenapa dia seperti itu? Karena tidak punya ilmu. Dia mengira dengan 40 hari dia berkhulwat, diam, tidak sholat, dengan itu dia akan mendapatkan ilmu. Dan tidak sedikit dari orang yang tidak punya ilmu kemudian tersesat di masalah-masalah seperti ini. Menyendiri, berdiam, bengong, melamun, akhirnya kesurupan, dapat wangsit katanya, ya kan? Adapun yang tadi, kalaupun itu terjadi, mimpi tersebut di Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, makanya mungkin aja, nggak masalah dengan mimpi tersebut. Ya, itu bisikan dari setan dalam mimpi, yang setan kadang-kadang mewujudkan seperti seorang yang soleh, bertakwa kemudian menipu dengan kalimat-kalimat yang hanya orang-orang yang punya ilmu lah yang bisa mengatakan itu sesat. Begitu. Ya. Tadi penyesatan itu tadi setan. Betul tadi. Enggak mau ikutan akhirnya hilang itu cahaya setannya. Wallahu a'lam. Al-Ghazali kenapa? Sesat. Iya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mempunyai fase kehidupan beliau fokus di masalah tasawuf. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau itu banyak sekali tulisan-tulisan yang kata Ibnul Jauzi mengomentarinya, ini betapa Allah Ta'ala telah mengubah seorang faqih. Imam Al-Ghazali itu ahli fikih, yaitu orang kalau ahli fikih dan ahli usul fikih, beliau ahli usul fikih dan ahli fikih. Orang kalau ahli usul fikih itu rasionya itu sangat main. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu kan berguru di Madrasah An-Nazamiyah di Persia dulu dengan gurunya itu Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni. Pas masih menjadi berstatus sebagai murid, gurunya masih hidup, ya. Beliau menulis kitab Al-Mankhul fi Ilmil Usul. Kitab tersebut, ya, hasil dirosat beliau nyatet-nyatet dari Al-Imam Imamul Haramain, gurunya. Kemudian ditampilkan ke gurunya, Syekh, ini kitab saya Al-Mankhul fi Ilmil Usul, tentang usul fikih yang kita pelajari. Gurunya baca. Kata gurunya, hai Ghazali, kamu telah membunuh gurumu sendiri. Maksudnya apa? Kitab kamu ini lebih bagus dari punya gurumu. Luar biasa kamu. Maksudnya apa di sini? Beliau Masya Allah masa mudanya dan pertengahan usianya, Masya Allah itu keilmuannya luar biasa, rasionya luar biasa. Sampai beliau punya kitab Al-Mustasfa fi Ilmi Usul, yang itu Masya Allah kitab yang luar biasa. Belum ada kitab yang seperti itu sebelumnya dalam ilmu usul fikih. Besar dan berat kitabnya. Ya, sampai Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali itu membuat ringkasan dan menambah atau meringkas sedikit dari kitab itu yang dipakai di Libya. Jadi luar biasa. Tapi kemudian ada fase beliau beranjak ke masalah tasawuf, mazhab tasawuf versi ya, Junaid dan lain-lain, ya kan? Di situ mulai selamat. Mulai banyak khurafat, penyimpangan, hadis-hadis dhaif bahkan palsu yang beliau tuliskan di kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Yang kitab itu memang fenomenal dari dulu sampai sekarang seterusnya. Mungkin karena memang luar biasa menggugah selera tazkiyatun nufus. Tetapi yang dikritisi oleh ulama adalah kata Ibnu Jauzi di antaranya, enggak mungkin kok bisa ini seorang yang faqih, ilmu usul fikih pintar, ilmu nalar bagus, lo argumentasi bagus, tapi kok percaya dengan khurafat-khurafat. Ya. Kok bisa Allah Ta'ala jadikan seperti ini gitu kan? Imam Ghazali rahimahullah. Tapi kemudian menjelang akhir hayatnya beliau meninggalkan hal-hal seperti itu dan juga akidah-akidah yang menyimpang untuk masalah Asy'ariyah, beliau juga mulai meninggalkan dan dihikayatkan beliau insyaallah bertaubat dan juga konon ya wallahu alam beliau wafat dalam keadaan memeluk kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi ada fase-fasenya itu. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu bukan final ya, maksudnya setelah itu beliau ada fase berikutnya, fase beliau berbeda dengan fase tasawufnya. Tapi karya tasawufnya sampai sekarang itu diminati oleh banyak sekali kalangan dan menjadi legenda yang luar biasa. Tapi kitab Ihya Ulumuddin kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah meringkasnya dan membuang hal-hal yang dirasa oleh Ibnu Jauzi tidak bagus. Makanya ada kitab namanya Minhajul Qasidin. Kemudian setelah Ibnu Jauzi ada ulama berikutnya dari mazhab Hanbali juga, Ibnu Jauzi Hanbali. Imam yang berikutnya adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali, meringkas jadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang di Indonesia itu terjemahannya itu kitabnya Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu asli kitab Ihya Ulumuddin. Antum tahu kitab Minhajul Qasidin itu kitab Ihya Ulumuddin itu asli. Tapi diringkas dan dibuang hadis palsunya dan cerita-cerita khurafatnya. Dan juga kemudian ada Imam Jamaluddin Al-Qasimi juga punya kitab ikhtisar terhadap Ihya Ulumuddin, dibuang jauh-jauh yang hadis palsunya dan yang khurafat-khurafatnya. Jadi seperti itu fase-fase saja, Pak. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah, Pak ya. Cukup insyaallah sampai sini. Cukup Bapak-bapak sekalian, kita cukup sampai sini insyaallah. Ada kan sekarang ini dari Manhaj Salaf yang memberikan daftar kitab-kitab yang perlu dibaca oleh orang yang mengaku dirinya salaf atau aku sudah baca mana sehingga tidak membaca kitab-kitab lain ya. Ada yang saja gitu. Jadi artinya ada satu keinginan, satu keinginan ya, yang harus kita ikuti. Kan ini toko buku ini banyak nih. Yang sudah jelas ya, yang sering kita baca ya. Misalnya dari Jerman, cocok kan? Ada daftar itu yang terjadi. Lagi media. Iya, itu ya yang penting penerbitnya aja Pak. Kalau di Indonesia mah penerbitnya, kita kalau penerbitnya masyhur, dia bermanda salaf udah ambil, nggak perlu daftar buku-bukunya, buku banyak Pak. Orang nggak habis-habis ngedaftarin buku. Buku kan selalu ada terbit-terbit lagi, baru-baru lagi. Jadi penerbitnya aja kayak Pustaka Imam Syafi'i, Pustaka Darul Haq, Darul Falah dan seterusnya. Mudah kok Pak ini, insya Allah. Dan juga ada beberapa pustaka yang memang perlu diwanti-wanti ya. Kita berhati-hati untuk membeli bukunya ya. Wallahualam. Cukup itu insya Allah Pak ya. Udah sore Pak. Udah sore. Udah banyak pertanyaannya Pak. Udah banyak kan pertanyaannya. Mungkin yang lain mau ini mau sholat syuruk mungkin. sekarang kita. Ya. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.